kan begini Buya, bahwa menghadiri suatu majelis taklim seperti ini adalah suatu kenikmatan, dan pernah diterangkan juga bahwa hadir di majelis ini adalah suatu kemuliaan. Tapi di dekat rumah saya di masjid ada suatu pengajian dan saya tidak pernah hadir di situ dengan alasan bahwa memang di sana yang disampaikan adalah ayat Al-Quran dan hadis, tapi kemudian pembahasannya kadang-kadang membid'ahkan orang, mengkafirkan orang gitu ya. Sehingga alasan itu saya tidak bisa hadir di situ. Saya sudah usulkan kepada ketua DKM tapi tidak ditanggapi. Maksudnya usul adalah agar pengajian ini dipanggilkan juru dakwah yang lain untuk penyeimbang gitu. Tapi tidak ditanggapi. Akhirnya saya bersama-sama teman-teman mengganti ketua DKM dan akhirnya pengajian itu berhenti. Kemudian saya berniat untuk mengganti kepada penceramah yang lain. Tapi kemudian saya dihukumi ahli neraka karena menghentikan suatu pengajian. Itu saja yang saya tanyakan. Menghadiri majelis, nah itu babnya lain. Jadi kalau Anda ingin berguru pun, Anda sebelum berguru, Anda harus lihat. Kadang ada orang mau nyekolahkan, memondokkan santrinya ke pondok. Saya tanya, Pak, kenal saya atau tidak? Belum. Wah, salah alamat. Apakah Bapak tidak tahu kalau saya tercatat di kepolisian penjahat besar? Nah, kok tidak kenal saya, kok nyekolahkan anaknya ke saya? Ini kan salah ya. Jadi kalau ibu ingin nyekolahkan anaknya, harus tahu dulu siapa pembimbingnya, murabbinya siapa. Jangan hanya sekedar rame, baru saya sekolahkan di situ. Sekolah favorit, favoritnya di sini ditinjau dari sisi apa? Di situ harus sanad ilmunya nyambung, guru dari guru sampai Rasulullah. Ini kemudian dari lingkungan, akidah bermacam-macam sekarang. Bermacam-macam orang akidahnya macamnya, buat pesantren, buat macam-macam majelis taklim di mana-mana. Anda harus pilih yang benar, bukan mentang-mentang dihimbau untuk hadir majelis taklim, setiap majelis taklim Anda hadiri. Oh tidak, yang bakal meracuni Anda adalah jangan didatangi. Termasuk yang disaksikan oleh sang penanya, bahasanya di samping masjidnya saya tidak hadir. Karena apa? Kerjaannya menyalahkan orang, bid'ain dan sebagainya. Lah itu masalah, sakit ya. Itu namanya penyakit, bukan majelis taklim. Sebab apa? Dia minoritas membuat kerusakan, namanya benalu. Kalau benalu benar, Anda pangkas, ganti DKM. Kalau Anda dikatakan neraka, ahli neraka ya, Anda takutlah kepada neraka Allah, bukan nerakanya dia sudah. Nah ini kalau orang yang seenaknya sendiri belum mau neraka, memangnya ente punya surga? Dalam gitu aja. Jadi Anda benar, ganti DKM-nya. Jangan boleh orang kayak begitu untuk mengadakan majelis seperti itu. Ganti dengan ustaz yang lain, Anda jihad di jalan Allah. Imam masjid suka membid'ah-bid'ahkan. Sehingga sampai untuk mengangkat, ini berbeda ya. Kalau kebenaran harus sampaikan kebenaran. Selesai Bapak yang bertanya, bahasanya Anda melakukan di masjid Anda benar. Bahkan orang yang suka membid'ahkan itu, karena maksud orang membid'ahkan kalau di kampung kita itu jelas kelompok itu. Sementara kita pun juga mengatakan bid'ah-bid'ah. Ada. Bid'ah itu yang sesungguhnya ya ada. Cuman alhamdulillah ini akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah ini bukan ahli bid'ah. Ada sekelompok orang kecil hanya berapa gelintir tapi suka bid'ahin orang. Itu benalu pangkas. Kalau tidak anak kita kena, tetangga kita kena, semuanya kena. Bagus, hentikan itu. Bahkan kalau Anda tidak menghentikan, apalagi tidak ada kecemburuan, ketahuilah musibah pertama akan menimpa keluarga Anda. Anak Anda akan ke bawah. Jadi orang yang melihat kemungkaran begitu, jika ada sekelompok yang dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit syirik, ya. Dikit-dikit syirik, kalau Anda biarkan, ketahuilah musibah yang pertama kali menimpa, yang tertimpa adalah anak Anda atau keluarga Anda. Karena Anda tidak punya giro. Oh, tidak boleh. Ini kok ada masjid kurang ajar. Dikit-dikit bid'ahin. Tidak, berhenti. Berhenti, ganti. Tidak usah pakai pembanding, tidak usah untuk. Tetap dia jahat nanti. Jadi pangkas semuanya. Jadi tukang sapu pun tidak boleh seharusnya. Kalau cuman dia tetap jadi khatib, ini khatib, tak taunya apa? Khatib kita beler, ngomongnya enggak fasih. Orang senengan dia, enakan dia. Khatibnya ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah ngantuan, kan begitu jadinya. Enggak usah pakai banding-bandingan, tidak. Jadi langsung saja dipangkas, keluarkan mereka, ganti DKM, Anda jihad di jalan Allah. Adapun kalau dia mengatakan ini kafir, jangan didengar omongan itu. Bagaimana hadir majelis enggak begini dibilang kafir? Ya? Hah, orang begini kafir? Ini gak mungkin orang kafir kayak begini nih. Ya nih, sudahlah. Jadi apa yang Anda lakukan benar.